paling alam. Saidina wa maulana Muhammadin ada dama bi ilmillah isolata daimatan bidawami mulkilahi lare yatim lare Fatine ditinggal mati, ditinggal mati, ambidapae waktu lebaran tuku kelambi tapi waktu lebaran konco-konco nih podo krenteran lare yatim nangis tono ring kuburan waktu lebaran konco lambi tembelan lan serentelan hilah-hilah tulir pindau si Maha.